Maulana Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak bisa aku ingat. semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah. Selamanya kau ku kenal.